Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله وبارك الله فيكم إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Usul Sunnah. Terakhir kita bahas tentang al-iman bimizan yawm al-qiyamah. Beriman terhadap mizan, timbangan amal di hari kiamat. Telah kita jelaskan bahwasan di hari kiamat nanti ada mizan, timbangan yang sifatnya hakiki, yang memiliki bentuk. Sampai Nabi mengatakan lahu kifatan, mempunyai dua sisi, ya. Dua sisi untuk menyimpan benda-benda ataupun manusia yang melakukan amalan atau lembaran-lembaran amal yang akan ditimbangnya. Sisi sebelah kiri, sisi sebelah kanan. Dan sebutkan lagi mempunyai lisan, mempunyai lisan timbangan yang tinggi ke atas. Nah, ada samping kanan, samping kirinya. Dan mizan, telah kita jelaskan, ini mizan yang hakiki. Ada timbangan tersebut, berwujud. Ya. Tidak seperti pernyataan orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Jahmiyah yang mereka menyatakan tidak ada mizan, tidak ada timbangan amal yang berbentuk di hari kiamat nanti. Adapun ayat-ayat tentang mizan yang dimaksud adalah keadilan. Ucapan ini menyisihi zahir dari ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi SAW. Dan telah kita jelaskan yang ditimbang di hari kiamat nanti kadang-kadang berupa amalan tapi memiliki wujud, ya. Amalan di hari kiamat nanti berbentuk, berwujud, ya. Sebagaimana Nabi menyebutkan tentang amalan kebaikan yang berbentuk menjadi seorang pemuda yang bagus tubuhnya, bagus warna kulitnya. Nah, ketika ditanya siapa engkau, dia mengatakan aku adalah amalanmu yang soleh. Nah, dan juga yang ditimbang kadang-kadang orang yang melakukan amalan tersebut, ya. Ini sudah merujuk. Nabi menyebutkan ada orang yang dia gemuk, tapi ketika ditimbang di hari kiamat nanti ternyata tidak menyamai sayap nyamuk. Nah, walaupun dia gemuk, tapi amalan kebaikannya sangat sedikit. Bahkan mungkin tidak ada. Sehingga tidak menyamai beratnya sayap nyamuk. Nah, sementara ada orang yang kecil, kurus, tapi timbangannya sangat berat. Ya. Sebagaimana pujian Nabi SAW kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana beliau betisnya itu sangat kurus, ya. Sampai para sahabat yang lainnya menganggap heran. Nah, ketika melihat kedua betis Ibnu Mas'ud yang sangat kecil, sangat kurus. Tapi Nabi mengatakan, "Fa innahuma asfalu fil mizan min jabal Uhud." Sesungguhnya kedua betis Ibnu Mas'ud ini lebih berat pada timbangan amal di hari kiamat nanti, bahkan lebih berat daripada gunung Uhud. Nah, dan kadang-kadang yang ditimbang itu adalah lembaran-lembaran amalan. Sebagaimana hadis tentang sahibul bitaqah, ya, orang yang memiliki satu kartu yang berisi la ilaha illallah dan dia memiliki 99 catatan atau lembaran dosa. Satu lembarnya sejauh mata memandang. Ya, ditimbang kedua-duanya, 99 lembaran dosa dengan satu kartu yang berisi la ilaha illallah, ternyata lebih berat apa? La ilaha illallah. Ya. Tidak saling menafikan antara hadis-hadis tersebut. Ya. Qala rahimallahu taala, kita lanjutkan. Wa qad warada fi hadis lawudi'ati samawati sab'u wa man fihinna wal aradina sab'u wa man fihinna fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin la malat bihinna la ilaha illallah. Dan telah ada pada satu hadis, kalau seandainya 7 langit dan apa-apa yang ada di dalamnya, 7 bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya, diletakkan pada satu sisi timbangan amal, dan la ilaha illallah diletakkan pada sisi yang lainnya, saya akan condong lebih berat kepada ucapan la ilaha illallah. Nah, disini dalil menunjukkan bahwasannya langit itu ada 7 lapis, begitu juga bumi ada 7 lapis bumi. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Beratnya, kalau dibandingkan dengan ucapan la ilaha illallah, lebih berat ucapan la ilaha illallah. Nah, ini menunjukkan tentang keutamaan tauhid. Nah, orang saja yang tadi memiliki 99 lembaran dosa sejauh mata memandang, setiap lembarannya, dan dia hanya mempunyai kebaikan berupa ucapan la ilaha illallah, ternyata lebih berat ucapan la ilaha illallah. Ini fardu tauhid, keutamaan tauhid. Qala Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, asyahid anal mizan sabitun fil kitabi wa sunnah. Yang menjadi syahid penalilan dari hadis-hadis atau ayat-ayat yang kita sebutkan tadi, bahwasanya mizan ini telah tetap dalam kitab dan sunnah. Qala Allah ta'ala, wa nada'ul mawazinal qisto liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Nah, dan kami letakkan timbangan-timbangan keadilan, ya, timbangan-timbangan amal yang sangat adil pada hari kiamat, dan tidak ada seorang jiwa pun yang dizalimi sedikit pun. Nah, timbangan tersebut satu atau banyak, nah, apakah satu timbangan atau banyak? Dikatakan di sini disebutkan dengan lafaz mawazin, dengan lafaz jamah, timbangan-timbangan. Sebelumnya mengatakan timbangannya satu, tapi dikatakan yang ditimbang itu banyak, sehingga disebutkan dengan lafaz yang jamah. Wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Nah, kalau seandainya ada kebaikan sebesar biji sawi pun, maka kami akan membalasnya, mendatangkannya. Dan cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik yang menghisab kepada kami. Nah, ada kebaikan sekecil apapun akan ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ حَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka adalah orang-orang yang merugikan diri mereka, dan mereka berada dalam jahannam, dalam keadaan kekal di dalamnya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ayshatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang berat timbangannya, timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang tenang, kehidupan yang bahagia di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang ringan timbangan amalannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya yaitu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tahukah engkau apa yang dimaksud dengan hawiyah, yaitu api yang sangat panas. Nah, ma'al asaf Sayyid Qutb wallahi yunkiru mizan. Sangat disayangkan Sayyid Qutb, demi Allah dia mengingkari adanya mizan. Yunkiru ru'yat Allah, mengingkari ru'yat Allah, melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dan di surga bagi kaum mukminin. Sayyid Qutb di antara kesesatannya mengingkari adanya mizan, mengingkari ru'yat Allah. Wasara ma'al Jahmiyah wa ma'al Mu'tazilah fi katsirin minal aqaid. Sayyid Qutb berjalan bersama Jahmiyah dan bersama Mu'tazilah dalam kebanyakan dari akidah-akidahnya. Akidah yang sangat berbahaya. Wallahi hadha hasan. Demi Allah, ini terbukti. Ya. Sehingga Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, beliau membuat suatu karangan khusus tentang kesesatan Sayyid Qutb. Ya. Ini berbahaya. Nah, dalam masalah jihadi, dia berpemikiran khawarij. Nah, dalam masalah asma wa sifat, pemikiran Jahmiyah, Mu'tazilah. Nah, kitab sangat berbahaya. Kitab yang masyhur dalam masa tafsir Sayyid Qutb. Nah, apa? Kisah Quran. Diganti dengan apa ulama? Fidlal. Nah, Quran. Bukan Fidlal, tapi Fidlal. Kesatan dalamnya. Hati-hati. Wa nahnu naqul hadha li alla yakhda' an-nas bi kutubi hadha ar-rajul. Dan kami katakan ini, kata Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, tentang bahaya Sayyid Qutb yang mengingkari adanya mizan, mengingkari ru'yatullah, supaya manusia tidak tertipu dengan kitab-kitab orang ini. Dalam rangka tahdzir. Nah, mengingatkan manusia. Dikatakan banyak orang-orang yang tersesat dikarenakan membaca kitabnya Sayyid Qutb. Nah, Qutbiyah, para pengikut Sayyid Qutb, Ikhwanul Muslimin. Nah, mereka banyak tersesat dalam masalah asma wa sifat, dalam masalah jihad. Di antaranya kitab Sayyid Qutb. Ya. Sangat berbahaya. Nah, dan masalah memberontak kepada penguasa dan semisalnya. Fa innaha wallahi mali'atun bid-dhalalat ya ikhwah. Sesungguhnya kitab-kitab orang ini, kitab Sayyid Qutb, demi Allah penuh dengan kesesatan-kesesatan, wahai ikhwah, wahai saudara-saudara. Wallahi fi asasil asas wa usulil usul. Demi Allah, nah, dalam kitab-kitab Sayyid Qutb ini merupakan pokok-pokok dan usul-usul daripada kesesatan. Sayyid Qutb yatakhabbatu wa daya'a. Sayyid Qutb telah menyimpangkan, membuat sesat manusia dan menyia-nyiakan mereka. وكثير من الشباب سيضيعون بسبب تقديسهم له وإنزالهم له غير منزلته. Dan kebanyakan daripada syabab, para pemuda, mereka menyiak-nyiakkan disebabkan rekomendasi mereka terhadap Syekh Qutb, sehingga menyiak-nyiakkan yang lain. Ya. Tatkala ada yang merekomendasi, wah dia itu as-sayyid, nah, tuan, as-syahid, orang yang syahid, katanya, Syekh Qutb. Ya, dipuji-puji, direkomendasi. Nah, sehingga dengan sebab rekomendasi ini, ternyata menyiak-nyiakkan banyak orang, menyesatkan banyak orang. Nah, dan disebabkan mendudukkan Syekh Qutb bukan pada tempatnya. Dipuji-puji, diagung-agungkan. Nah, sehingga banyak orang yang tersesat dan tertipu. Ya. Sehingga para ulama mereka mengingatkan umat jangan sampai tertipu dengan kitab-kitab orang yang sesat ini. Ya. Dia ada Syekh Rabi Hafidzallahu Ta'ala, jadi dia membuat suatu karangan khusus tentang kesesatan Syekh Qutb. Nah, فلا تجد المعتزلي والجحمي في بدعة إلا ساركهم فيها وجلاها لهم ووضحها مع الأسف فهو ينكر الميزان والعرش وأشياء كثيرة مازق والله. Tidak engkau dapatkan seorang yang berpemahaman Mu'tazilah dan Jahmiyah dalam suatu kebid'ahan melainkan dia bersama dengan mereka. Ya. Syekh Qutb bersama dengan mereka. Ada bid'ah yang dilakukan oleh Mu'tazilah, oleh Jahmiyah. Syekh Qutb bersama dengan mereka. Dia menampakkan kebid'ahan-kebid'ahan tersebut. Bahkan dia yang menjelaskan kepada orang lain, mengajak orang lain kepada kebid'ahan-kebid'ahan tersebut. Ini sangat disayangkan. Dalam keadaan dia mengingkari adanya mizan, mengingkari adanya arsy, mengingkari adanya sesuatu-sesuatu yang banyak yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masalah asma sifat, pemikiran Mu'tazilah. Nah, mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Mazikun wallahi. Sungguh demi Allah, dia itu perusak. Ya, perusak agama. Nah, bukan sebagai tokoh. Ya. Yang patut diikuti, tapi dia adalah tokoh kesesatan. Sehingga kita berhati-hati daripada pemikiran-pemikiran Syekh Qutb. Nah, pemikiran yang sangat berbahaya. Dan lagi kita ingatkan umat dari bahaya pemikiran Syekh Qutb. Wal iman bil mizan yaumil qiyamah kama jaa. Al-Imam Ahmad mengatakan beriman terhadap adanya mizan pada hari kiamat. Ya. Sebagaimana telah datang asar-asar dalam masalah tersebut. Fa'innal mu'tazilata wal jahmiyata wa ahlal dolal wal batiniyah yungkiruna hadir asya'. Sesungguhnya orang-orang mu'tazilah, orang-orang jahmiyah dan ahlul dolal, orang-orang sesat, dan juga kalangan batiniyah, mereka mengingkari perkara-perkara ini. Nah, Mu'tazilah, Jahmiyah mengingkari adanya mizan. Mereka menta'wil ayat-ayat Allah yang menyebutkan tentang adanya mizan yang dimaksud bukan timbangan. Ya. Bukan timbangan yang berwujud. Tapi yang dimaksud adalah keadilan. Ini bentuk tahrif. Nah, memalingkan dari makna yang sebenarnya kepada makna yang batil. Wal imanu bihi wa tasdiku bihi wa i'radu amman radda dhalika wa tarku mujadalatihi. Hendaklah beriman terhadap mizan, membenarkannya dan berpaling dari orang yang menolak adanya mizan dan meninggalkan perdebatan dengan orang tersebut. Nah, arartum ma yuqalu fil mujadalah, engkau telah mengetahui apa yang dijelaskan, disebutkan dalam masalah mujadalah. Ya, telah dijelaskan mujadalah, berjidal, ada yang terpuji, ada yang tercela. Telah dijelaskan intinya. Pembahasan yang berikutnya, taklimullah li ibadihi yaumil qiyamah. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada hamba-hambanya di hari kiamat. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان والإيمان به والتصديق به. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada hamba-hambanya pada hari kiamat, tidak ada di antara mereka dan Allah Subhanahu wa taala seorang penerjemah. Wajib mengimaninya dan wajib membenarkannya. Penjelasannya, Syekh Rabi Hafizullah Ta'ala membawakan ayat, membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah Ta'ala dan juga Imam Muslim. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman. Tidaklah salah seorang di antara kalian, melainkan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala akan mengajak bicara kepadanya. Tidak ada seorang penerjemah di antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan mengajak bicara kepada hamba-hambanya. Nah, tidak ada penerjemah langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita imani. Nah, saya sebutkan nama tersebut. Dia tidak melihat ke sebelah samping kanannya melainkan amalan yang telah dia lakukan. Ke sebelah kirinya melainkan amalan yang telah dia lakukan. Dan tidaklah di hadapannya melainkan neraka yang ada di hadapannya. Di akhir hadis beliau mengatakan fattakun nar walau bisiki tamrah. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan sebab bersedekah sepotong dari buah kurma. Nah. Wa sami'tum yunadi rabb tabaraka wa ta'ala, dan kalian pun telah mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyeru di hari kiamat. Wa yawma yunadihim ayna syurakai qalu adannaka ma minna min syahid wa walla anhum ma kanu yad'una min qabl wa dhannu ma lahum min mahis. Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka manusia, hamba-hambanya, ayna syurakai, di mana sekutu-sekutuku, berhala-berhala yang kalian sembah di dunia. Qalu adannaka ma minna min syahid. Mereka orang-orang kafir mengatakan, adannaka, kami menyatakan kepadamu, tidak ada seorang pun di antara kami yang bersaksi bahwasanya engkau memiliki sekutu-sekutu. Nah, ya, ketika di hari kiamat tidak ada bukti bagi orang-orang kafir yang membolehkan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka pun menyatakan adannaka ma minna min syahid. Tidak ada seorang pun di antara kami yang bersaksi engkau memiliki sekutu-sekutu. Wa dhalla anhum ma kanu yad'una min qabl, dan lenyaplah dari mereka sesembahan-sesembahan yang dahulu mereka sembah. وَبَنُّ مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيرٍ, dan mereka menduga tidak ada jalan keluar bagi mereka dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَكُولُ أَيْنَ سُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَجْعُمُونَ. Dalam ayat yang lain, pada hari di mana Allah memanggil mereka, menyeru mereka, Allah mengatakan, mana sekutu-sekutuku yang kalian duga sekutu bagiku. الثاني. والنداء لا يكون إلا بحرف وصوت وهو الكلام. النداء panggilan tidaklah terwujud melainkan dengan adanya huruf dan suara. Itulah yang dimaksud dengan al-kalam, ucapan. Ya. Allah mengatakan tadi pada hari di mana Allah memanggil mereka. Dan memanggil di sini tidaklah terwujud melainkan adanya huruf dan suara yang disebut dengan ucapan. Dan artian, ayat-ayat yang menyebutkan tentang Allah memanggil ini menetapkan sifat al-kalam. Sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala, wa yunadi ahla jannah hal raditum hal azidukum. Allah pun menyeru dan memanggil penduduk surga, mengatakan, apakah kalian ridha? Maukah aku tambahkan nikmat kepada kalian? Nah, fa yukallimu wa yatakallam yukallimul afrad subhanahu wa ta'ala wa yukallimu kulla ahadin bighairi turjuman. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara kepada hamba-hambanya, dan Allah pun berbicara kepada al-afrad, perorangan-perorangan. Nah, dan Allah pun mengajak bicara kepada setiap orang dari hamba-hambanya tanpa ada penerjemah. Sudah sila iman nih. Berdasarkan hadis tadi yang diriwayatkan Imam Bukhari, tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan Allah akan mengajak bicara pada hari kiamat nanti. Tidak ada penerjemah antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Wa yukallimul jami', dan Allah pun bicara kepada semuanya. Kadang-kadang ada perorangan, kadang-kadang secara kelompok-kelompok. Ya, Allah berbicara kepada para penduduk jannah atau kepada para penduduk neraka dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mausufun bihadzal kamal ajalan wa abada. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat yang sempurna ini sejak dulu dan terus-menerus selamanya. Nah, wa hadza min sifati kamalihi, dan ini termasuk di antara sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yukallimul afrad yaumal qiyamah, Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada perorangan pada hari kiamat. Wa kallama Musa wa kallama Muhammadan, Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam, dan Allah pun berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj di antaranya. Wa kallama Jibril, Allah berbicara kepada Jibril. Wa yukallimul malaikata tabaraka wa ta'ala, Allah pun mengajak bicara kepada para malaikat. Wal kalam min sifatil kamal, dan bicara termasuk di antara sifat kesempurnaan. Ya, sifat yang sempurna. Nah, manusia saja kalau dia bisa bicara, ini menunjukkan kesempurnaan. Nah, beda dengan orang yang tidak bisa bicara, bisu. Nah, ini kekurangan. Ya, apalagi pada zat Allah Subhanahu wa taala, berbicara ini merupakan sifat yang sempurna. Sehingga orang yang menyatakan Allah tidak berbicara, berarti dia menganggap kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau menyatakan Allah itu hanya berbicara dalam dirinya saja, tidak mengucapkan dengan suara dan huruf-huruf, ini pun menyatakan kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikarenakan bicara ini merupakan sifat yang sempurna. Ya. Makhluk saja kita sebutkan tadi, manusia, ada yang bisa bicara, ada yang bisu. Nah, mana yang punya sifat kekurangan? Yang bisu. Ya. Gak bisa mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Nah, dengan bicara ini merupakan sifat yang sempurna. Dan ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Asyahid anna Allah yatakallamu wa annahu yukallimul ibadah yawmal qiyamah. Wa anna al-kalama yahsulu lil mu'minina yawm al-qiyamah. Jadi syahid, yang menjadi dalilan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara, dan Allah mengajak bicara hamba-hambanya di hari kiamat, dan kalam ini yahsulu lil mu'minina yawm al-qiyamah. Nah, terjadi pada orang-orang yang beriman di hari kiamat. Nah, Allah akan berbicara kepada mereka di hari kiamat. Sehingga ada beberapa hadis-hadis di mana Rasulullah SAW menyebutkan orang-orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salatun la yukallimumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Nah, sebutkan ada tiga orang katanya yang Allah tidak akan mengajak bicara kepadanya. Nah, Allah tidak akan melihatnya. Allah tidak akan mensucikannya. Dan baginya adalah adab yang pedih. Ya. Di antaranya al-musbil izarahu. Orang yang musbil sarungnya atau pakaiannya. Menjulurkan pakaiannya sampai melebihi mata kaki. Ini di antara orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Nah, ya, ada beberapa orang-orang yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengajak bicara kepadanya disebabkan dosa-dosa dan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Kalau ada pertanyaan, fadhal barakallahu fikum. Yang tidak diajak bicara itu tidak disucikan dan baginya azab yang pedih itu pembicaraan yang perorangan itu. Nah. Bukannya perorangan ini. Barakallahu fikum. Diantaranya tadi al-musbil ijarahu. Orang yang musbil ya pakaiannya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, subhanallah, bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.